Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd fani bidin a'azzakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Sahih Bukhari, Kitabul Aqiqah, bab yang kedua. Kata beliau rahimahullah, babu imatatil adha anis sabi fil aqiqah, bab menghilangkan adha, gangguan dari anak kecil pada saat dia di aqiqah. Al-imatah artinya al-izalah, menghilangkan sesuatu yang barakallahu fikum mengganggu dia. Baik. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Muhammad ibn an Sulaiman bin Amir qala ma'al ghulami aqiqatun, bersamaan dengan anak yang baru lahir itu ada aqiqah, atau bahasa yang lainnya nasikah. Baik, disembelihkan untuknya seekor kambing. Kalau perempuan, kalau laki-laki, maka dia disembelihkan dua ekor. Qala Hajjaj haddatsana Hammad qala akhbarana Ayyub wa Qatadah wa Hisham wa Habib an Ibn Sirin an Salman an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ghair wahid an Asim wa Hisham an Hafsah binti Sirin an Rabab an Salman bin Amir al-Dabbi an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rawahu Yazid bin Ibrahim an Ibn Sirin an Salman qawlahu. Intinya Rasulullah mengatakan ma'al gulami aqiqatun. Barakallahu fikum. Baik. Ada yang dimaksud di sini adalah rambut kepalanya yang harus dibersihkan. Islam ini masya Allah luar biasa. Masalah rambut saja, rambut mulai dari lahirnya seseorang sampai matinya ada ahkam yang berhubungan dengan rambutnya. Barakallahu fiikum. Begitu lahir dipotong rambut. Barakallahu fiikum. Ketika ibadah haji, umrah, dipotong rambutnya. Barakallahu fikum. Kemudian ketika meninggal dunia juga, barakallahu fikum, disisir baik-baik itu rambut. Dan perempuan dikepang tiga, kemudian dijulurkan ke belakang sebelum dikapani. Masya Allah, rambut, baru rambut ini. Baik. Ada yang boleh dicukur, ada yang tidak diperbolehkan. Yang perlu dicukur adalah, atau dihilangkan, kalau dicukur adalah ini, kumis. As-syarib, kata Rasulullah SAW. Kemudian bulu ketiak juga harus dicabut. Kemudian bulu kemaluan, rambut kemaluan harus dicukur. Ini yang harus dicukur. Yang tidak boleh ini jenggot, jambang, barakallahu fiikum. Ini tidak boleh. Hatta yang di bawah bibir ini juga termasuk jenggot, tidak bisa dihilangkan. Barakallahu fiikum. Selain dari itu, terserah, tidak ada perintah, tidak ada juga larangan. Bulu dada misalnya. Ini bulu kaki, bulu tangan. Masya Allah. Masih berhubungan dengan yang namanya rambut. Ada istilahnya menyemir. Menyemir rambut. Dilarang kita menyemir rambut dengan warna hitam ketika kita sudah beruban. Barakallahu fikum. Dilarang menyemirnya dengan hitam. Boleh dengan warna yang lain. Warna tembaga. Boleh. Baik. Tidak boleh warna-warna yang lain yang macam-macam. Masya Allah. Alis tidak boleh. Alis tidak boleh. Alis, bulu mata, apalagi bulu mata tidak boleh. Karena sangat mengganggu, memudaratkan. Bulu mata ini kalau dicukur ini bulu mata, tidak berhenti berkedip orang. Dan akan mengganggu dia. Biasa mendapati anak-anak ketika bermain-bermain, dapat gunting sambarin dia potong, bulu mata dia potong. Kau setengah mati mau tidur. Barakallahu fikum. Baik. Dilarang mencabut uban. Ya, ahkam luar biasa tentang rambut ini. Dan kita diperintahkan untuk apa? Memuliakannya. Memuliakannya. Tidak boleh terlalu panjang. Tidak boleh melebihi bahu. Alhasil, mulai dari lahir orang, sudah ada syariat yang mengatur rambutnya. Barakallahu fiikum. Sampai mati. Dan bagian dari nusuk ibadah, memotong rambut, mencukur habis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahummarhamil muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur gundul ketika tahallul dari umrah dan haji. Qalu wal muqassirin ya Rasulullah. Qala Allahummarhamil muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur gundul. Juga yang mencukur pendek ya Rasulullah. Qala Allahummarhamil muhalliqin. Tiga kali. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur gundul. Qalu wal muqassirin. Qala wal muqassirin. Dan juga untuk orang-orang yang mencukur pendek. Barakallahu fikum. Istimewanya. Demikian diatur dalam syariat kita ini. Dilarang menyambung rambut. Ahkam yang banyak. Dilarang menyambung rambut. Semacam kondek. Sanggul. Kayak sanggul ya maksudnya. Sanggul yang abal sama di parabola di belakang dan sama di loyang. Barakallahu fiik. Tidak boleh. Riki mau boleh mau balik begini setengah mati tak tongkat di pundak. Barakallahu fiik. Lantaran basar itu di belakang. Tidak diperbolehkan. Karena termasuk tipuan. Allahul musta'an. Cuman kalau ada yang tumbuh rambut-rambut pada perempuan yang bukan kebiasaannya, maka boleh dia cukur. Barakallahu, tumbuh jenggot, tumbuh jambang di sini. Tapi jarang sekali. Entah cuma berapa orang yang memiliki keanehan dan kondisi yang seperti ini di antara perempuan. Satu banding berapa. Yang jelas, kalau perempuan memiliki rambut yang tidak lazim bagi perempuan, maka boleh dia mencukurnya. Boleh dia mencukur. Kumis, jenggot hilangkan. Karena itu bukan tanda seorang perempuan. Bukan ciri orang perempuan. Qala rahimahullahu taala wa qala asbaq akhbarani ibnu wahab an jarir ibn hazim an ayyub as-sikhtiyani atau as-sakhtiyani an muhammad ibn sirin qala hadatsana salman ibn amir ad-dabbi qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma'al gulami aqiqatun ahriqu anhu daman wa amitu anhu al-adha. Ma'al gulami aqiqatun, bersama dengan anak laki-laki itu ada aqiqah. Barakallahu fikum. Aqiqah yang harus dia potongkan untuk sang anak. Baik. Kata Rasulullah SAW itu yang marhunatum bi aqiqatihi kullu mauludin marhunatum bi aqiqatihi. Baik. Setiap anak itu tergadai dengan akikahannya. Barakallahu fiikum. Tergadai dengan akikahannya. Maksudnya tergadai di sini artinya kalau dia tidak diakikahi, luput daripadanya kebaikan yang banyak. Sebagaimana keterangan para ulama kita tentang maksud tergadai. Fahriqu anhu daman, maka alirkanlah untuknya darah, yakni sembelihkan untuknya kambing. Taib. Wa amitu anhul adza, jauhkan diri dari dirinya adza, yakni rambutnya dicukur. Qala hadatsani Abdullah bin Abi al-Aswad qala hadatsana Quraisy bin Anas an Habib bin Syahid qala amarani Ibn Sirin an asal al-hasana famanna taib mimman sami'a hadits al-aqiqah fas'altu faqala min Samurah bin Jundub. Aku diperintahkan untuk bertanya kepada Hasan, dari mana engkau mendengarkan hadis tentang aqiqah ini? Aku pun bertanya pada beliau, maka beliau mengatakan dari Samurah bin Jundub. Baik. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan akikah. Qala rahimahullahu taala babul far'. Ini masih tentang makanan, jamuan, karena kita masih di selesai kitabul at'imah, kitabul aqiqah. Masih ada hubungannya dengan makanan. Barakallahu bikum. Babul far'. Babul far'. قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثنا الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في الرجب. Diterangkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala al-fara' atau al-far'u'i al-fara' awalun nata'ij, anak pertama dari seekor onta, karena mereka pengembala, pemilik onta. Ini awal pertama yang mereka dapatkan, maka mereka sembelih. Kanu yadbahunahu li tawagitihim, mereka sembah untuk berhala mereka. Ini mereka memiliki onta, anak pertamanya disembelih untuk patung berhalanya mereka. Tidak ada di dalam Islam yang seperti ini. Wala atirah, atirah mereka sembelih di bulan Rajab. Barakallahu bikum. Wala atirah. Para ini anak pertama dari seekor kambing atau seekor onta. Mereka dahulunya menyembelihnya untuk patung berhala mereka. Adapun fa'atil al-atirah wal-faru dhabuhun kanu idha balagatil iblu ma tamannahu sahibu hadabahu. والفرو أيضا طعام يصنع للنتاج الإبل كالحرس للولادة. وسيأتي القول في الأثيرة آخر الباب إن شاء الله تعالى. طيب sama dengan itu atirah yang mereka sembelih untuk patung berhala mereka tapi di bulan Rajab biasanya. Qala rahimallahu taala babul atirah qala hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Sufyan qala Az-Zuhri hadatsana an Sa'id bin Al-Musayyab an Abi Hurairah ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala far'a wa la atirah. Baik. Ini juga atirah ini termasuk sembelihan. Mereka sembelih di bulan Rajab untuk patung berhala mereka. Awalun nataij anak pertama dari unta mereka atau kambing mereka. Baik, qala rahimah ini dihapus dalam Islam, enggak ada lagi yang seperti itu. Yang ada akikah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berupa anak. Barakallahu fikum. Anak yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena anak ini adalah sesuatu yang diimpi-impikan oleh setiap keluarga tentunya. Hatta para anbiya juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Zakaria mengatakan, "Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-rasu shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira." Qad balaghtu min al-kibari 'itiyya. Yani beliaunya sudah tua, sudah beruban, sudah lemah, istrinya pun mandul. Tapi tetap beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah menghendaki apapun dan bagaimanapun akan terjadi. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna nubasysyiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya." Kami akan berikan engkau seorang putra yang bernama Yahya, yang tidak pernah ada seorang pun yang bernama Yahya sebelumnya. Dia adalah manusia pertama yang bernama Yahya. Qala rabbi ij'al li aya qala ayatuka la tukalliman nasa thalatha layalin sawiya. Ya Allah, jadikanlah untuk aku tanda bahwa betul-betul aku akan memperoleh anak. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan bisa berbicara selama 3 hari 3 malam tanpa ada penyakit dan sesuatu. Yang tidak bisa bicara. Jadi beliau hanya berbicara dengan isyarat-isyarat. Masya Allah. Qala rahimahullah ta'ala, kita masuk ke bab atau kitab berikutnya, kitab Dhabaih Wassayyid. Masya Allah. Kitab sembelihan. Sekali lagi kita katakan syariat kita ini lengkap. Menyeluruh. Kitab Dhabaih Wassayyid. Kitab sembelihan. Sembelihan biasanya untuk hewan-hewan yang jinak. Baik. Cara penyembelihannya ya sebagaimana yang ma'ruf. Ada penuh sayyid biasanya untuk hewan-hewan yang liar. Barakallahu fikum. Yang diburu. Baik. Cara penyembelihannya akan ada nantinya. Dan bahkan hewan yang peliharaan pun kalau sudah menjadi liar ya diburu. Barakallahu fiik, diperlakukan sama seperti hewan liar. Tapi kalau hewan itu barakallahu fiikum didapatkan walaupun liar tetap disembelih secara syar'i yang ma'ruf. Ditangkap dia, dijerat misalnya, disembelih sebagaimana penyembelihan yang ma'ruf. Baik. Disembelih. Baik. Demikian juga kebalikannya, hewan yang jinak yang kita sudah tangkap, sudah pegang, tidak boleh di tidak boleh dibunuh dengan cara diperlakukan sama seperti hewan liar. Barakallahu fikum. Antum punya ayam, ayam itu jinak, gampang sekali mau tangkap kumpotong. Tidak boleh antum panah, atau tembak. Dijadikan target begitu tidak bisa, tidak diperbolehkan. Harus disembeli yang ma'ruf, berkelop diikat, kemudian dibaringkan, kemudian dicarikan pisau yang tajam hadap kiblat, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, baru disembelih. Baik. Allahul musta'an. Qala rahimahullahu taala, babu tasmiyati 'ala shayd. Bab menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas buruan. Kalau kita melihat, oh di sana ada kelinci atau di sana ada kijang, panoa atau apa buruan-buruan yang halal untuk kita buru. Kita melepaskan anjing pemburu kita dengan bismillah. Baru dilepas. Tentunya setelah kita ajari, latih anjing-anjing buru ini bagaimana, barakallahu fikum, indikasi kalau dia sudah terlatih. Kalau disuruh mengejar, dia mengejar. Kalau disuruh berhenti, dia berhenti. Walaupun dia lari kencang, kemudian disuruh berhenti, berhenti. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa dia telah terlatih. Dia paham. Di sini bedanya, barakallahu fikum, antara apa? Antara anjing pemburu dengan anjing yang tidak dilatih khususnya itu. Tidak disebut nama Allah atasnya. Sehingga ketika kita berburu dengan melepas anjing yang sudah terlatih dengan bismillah, ternyata kita dapati buruannya sudah mati. Kalau kita dapati pada buruan itu cuma anjing kita saja, maka halal untuk kita makan. Barakallahu fikum. Halal untuk kita makan buruannya walaupun sudah mati. Tapi kalau ternyata di sana ada anjing lain, bukan kita punya, anjing liar kah, atau anjing tetangga, atau anjing siapa, yang juga ada di situ. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan makan. Karena engkau tidak tahu di mana anjing, siapa anjing-anjing atau yang mana di antara anjing-anjing itu yang membunuhnya. Baik. Dan yang kau baca bismillah atasnya, ya, pada saat kau melepas anjingmu, sebentar di sana ada anjing lain. Ini menunjukkan tentang apa? Ilmu. Anjing saja yang diberi ilmu, dilatih, buruannya halal. Dan anjing yang tidak dilatih, buruannya haram. Perbedaan. Sehingga ada ulama menulis kitab Fadlul Kilab ala kathirin mimman labisa thiyab, keutamaan anjing dibanding dengan orang yang banyak memakai pakaian. Paham barakallahu, anjing saja memiliki keutamaan ketika dia berilmu, dia dilatih sedemikian rupa. Apalagi tentunya orang. Orang kalau tidak berilmu, boleh jadi dia berperilaku lebih buruk dari anjing. Anjing kalau terlatih, kalau dilarang berhenti, kalau disuruh ya melakukan. Kalau orang tidak mau taat, tidak berilmu, tidak mau taat, disuruh tidak mau, dilarang malah dia langgar. Allahul musta'an. Babu tasmiyati 'ala shayd. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan pembahasan ini dalam Al-Qur'an. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, La yabluwannakumullahu bi syai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum. Wahai orang-orang yang beriman, la yabluwannakumullahu bi syai'in minas sayd. Ya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian di apa? Maidah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai orang-orang yang beriman, la yabluwannakumullahu bi sayyidin, Allah akan menguji kalian dengan binatang-binatang buruan ketika kalian umrah atau kalian melakukan ibadah haji dalam kondisi ihram. Baik. Seakan-akan binatang-binatang buruan ini tahu kalau mereka dalam kondisi aman, tidak akan diburu di musim-musim haji. Paham barakallahu'alaikum. Sehingga begitu dekat. Dekat yang biasanya di luar bulan-bulan haji, oh, tinggal mati mau cari. Barakallahu'alaikum. Tapi bulan-bulan haji mereka kelihatannya nampak dekat-dekat. Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, la yabluwannakumullahu bi syai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum, yang kalian bisa tangkap dengan tangan kalian atau panah-panah kalian atau tombak-tombak kalian. Baik. Liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib, supaya Allah mengetahui siapa di antara kalian yang tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Paham barakallahu fikum. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim, barang siapa yang melakukan perbuatan melampaui batas setelah itu maka untuknya azab yang sangat pedih. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu shayda wa antum hurum, wahai orang beriman, jangan kalian berburu-buruan dalam keadaan kalian ihram. Wa man qatala minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am, barang siapa di antara kalian yang berburu dalam kondisi dia ihram, maka dia harus membayar apa? Gantinya yang serupa dengannya kurang lebih. Yahkum bihi dawa adlim minkum hadiyan baligh al-ka'bati aw kafaratu ta'amu masakin aw adlu dhalika siyama liyadhuqa wabala amri. Yani kalau Anda berburu maka ya kurang lebih seperti itu. Kalau Anda berburu kelinci, tidak ada sembelihan yang kurang lebih dengan kelinci, ya maka apa? Kambing, kambing. Barakallahu fikum. Yang ditetapkan oleh alim atau hakim yang menghukuminya bahwa Anda harus menyembelih ekor kambing. Yahkumu dawa alim minkum hadiyan balik al-kabat aw kafaratun ta'amu masakin. Atau kalau tidak ada, maka kafaranya Anda memberi makan fakir miskin sesuai dengan jumlah harga binatang tadi. Yang semestinya Anda menyembelih seekor kambing, mungkin tidak ada kambingnya, tidak ada yang jual kambing atau bagaimana, maka uang itu diberikan makanan untuk dibagi-bagi ke fakir miskin. Aw adlu dzalika siyama, atau yang setimpal dengan itu dia harus berpuasa, yaitu qawbala amri. Untuk dia rasakan pelanggaran yang telah dia lakukan hukumannya. Wa qawlu jalla dzikru uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum, dihalalkan untuk kalian menyembelih bahimatul an'am kecuali apa-apa yang dibacakan kepada kalian tentang haramnya. La qawli ta'ala fala takhshawhum wakhshawun. Wa qala Ibnu Abbas al-uqud al-uhud ma uhilla wa hurrima, apa-apa yang dihalalkan dan diharamkan, illa ma yutla alaikum, apa-apa yang telah disebutkan untuk kalian dari al-khinzir, babi-babi. yajrimannakum yahmilannakum syana'an, jangan kalian terbawa oleh kebencian atas satu kaum yang menjadikan kalian tidak berlaku adil. Syana'an yakni adawah, permusuhan dengan satu kaum, jangan pernah kalian menjadi tidak adil. Al-munkhanikatu tuhannaku fatamut. Ini berapa jenis hewan-hewan yang tidak boleh dimakan karena tidak disembelih secara syar'i, seperti yang tercekik. Barakallahu fikum, tercekik. Misalnya kita pasang jerat. Baik. Kemudian tinggal jerat, lupa jeratnya. Ternyata apa? Leher hewan sudah masuk di situ dan mati dia dengan jerat itu. Bangkai. Barakallahu fikum, enggak boleh dimakan. Mati dengan jerat atau mati karena nyangkut di cabang pohon, di akar pohon sehingga dia mati. Al-mauqudah. Atau mauqudah yang ditanduk atau yang dipukul lah, barakallahu fikum. Yang dipukul dengan batu kah atau dipukul dengan kayu. Sehingga mati dia. Wal mutaraddiyah. Mutaraddiyah ini yang jatuh dari ketinggian. Jatuh dari pohon, jatuh dari tebing, jatuh dari al-muhim. Jatuh dia kemudian mati. Maka juga tidak boleh dimakan. Barakallahu fikum. Wan natihah. An-natihah yakni yang ditanduk oleh sesamanya hewan yang memiliki tanduk tentunya. Seperti kerbau, sapi, banteng, kambing, kemudian kijang. Fama adraktahu yataharraku bidabhihi bidanabihi au biainihi fadbah wakul. Dan apa yang kalian dapati dari kondisi-kondisi tadi, yang ditanduk, yang tercekik, yang jatuh, yang barakallahu fikum, yang dipukul, tapi masih dalam kondisi hidup, walaupun sudah tergeletak, masih bagarak-bagarak dp ekor, tapi mata masih, maka sembelih, bismillah, sembelih keluar darah, maka silakan makan. Barakallahu fikum. Terkadang juga ada ayam disambar motor, sambar mobil, sudah kelepek-kelepek. Kalau masih ada kesempatan untuk disembelih, maka boleh dimakan. Tapi kalau tidak ada nyawa, jangan berpaksa, masih ada kung sembelih. Ya, sudah boleh, barakallahu fikum. Sudah ada nyawa. Pas sembelih memang tidak ada gerak sama sekali. Barakallahu fikum. Baik, Allah. Kita cukupkanlah sampai sini. Lahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.